meninggalkan dari petunjuk yang dia menyangka itu merupakan bagian dari kesesatan. Kita baca poin yang selanjutnya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ada poin yang baru. Taib. Terus. Nah. Yang sampingnya ya. Taib yang di sampingnya. Wadhalika anna sunnata wal jama'ah qad ahkama amraddin kullihi. Watabayyana linnas fa'ala nas al-ittiba. Betul tadi di sampingnya. Wadzalika. Nah. Ini ya, kalau ya. Ini masih itu sambungan dari ucapan Umar bin Khattab di atas. Wadzalika anna sunnata wal jama'ah dan ini menunjukkan bahwasanya sunnah sudah kita jelaskan di atas dulu di awal kajian, wal jamaah, apa makna jamaah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Mas Anam, mungkin ada yang bisa menjawab makna jamaah yang telah kita bahas awal dari pembahasan kita dalam kitab Syarh Sunnah. Baik, Ustaz, silahkan yang bisa menjawab Mas Firdaus, coba. Jamaah dalam artian ini maksudnya kita tetap menjalankan sunnah walaupun kita sendirian, itu tetap kita dihitung berjamaah. Tetap dihitung sebagai jamaah. Baik. Itu sih. Baik. Ketika kita bersesuai dengan jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka siapapun, walaupun dia sendiri tetap sebagai jamaah. Nah, mana jamaah yang kedua? Silakan, Mas Rangga. Langsung saya jawab aja, Ustaz, mungkin ya, Ustaz. Menatik pemimpin kaum muslim, Ustaz. Taib, pemimpin kaum muslimin. Nah, sebagaimana telah datang riwayat hadis. Ahkama amraddin. Yang mana ya as-sunnah dan jamaah tersebut telah menetapkan perkara agama seluruhnya. Wa tabayyana linnas. Dan juga telah dijelaskan seluruhnya kepada manusia. Fa'ala nas al-ittiba. Maka kewajiban bagi manusia ya tidak ada kecuali mereka mengikuti apa yang ada dalam sunnah tersebut dan apa yang ada dalam al-jamaah. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Syekh Yasin hafizahullahu taala, hadza tawdihun li kalami Umar radhiyallahu ta'alahu as-sabiq. Qala qawwam as-sunnah fil muhajjah ba'da saqahu al-athar as-sabiq wa dhalika annahu tabayyana lin-nas amru dinihim. Fa'alaina al-ittiba. Lianna din innama ja'a min qibalillahi ta'ala. Lam yudha ala uqulur rijal wa ara'ihim. Qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sunnata li ummatihi. Wa awdaha li ashabihi. Faman khalaf ashaba Rasulullah sallallahu sallam fi syai'in min ad-din faqad dhalla. Disebutkan oleh Qawamus Sunnah dalam kitabnya Al-Muhajjah. Setelah beliau membawa asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di atas, wadzalika, dan oleh karena itu, annahu tabayyana linnas, sesungguhnya agama, annahu tabayyana linnas, sesungguhnya telah jelas bagi manusia, amra dinihim, perkara agama mereka. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, semuanya telah diterangkan dalam agama ini. Tidak ada tersesuatu apapun yang tersembunyi, dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Dari perkara yang seakan-akan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh kita Datang penjelasannya dalam agama, tetapi agama merinci sejelas-jelasnya. Seseorang mungkin tidak terfikir, apakah dalam agama Islam itu diajarkan bagaimana cara kita buang dahak? Bagaimana adab kita membuang ludah? Ternyata kita mendapatkan bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana seseorang ketika dia membuang dahaknya, hendaknya dia tanam dahak tersebut, jangan sampai dahaknya tersebut mengganggu orang yang lainnya. Subhanallah. Nah, kalau seandainya urusan buang dahak itu dirinci dan diperjelas dalam agama ini, maka tentunya perkara yang lebih besar daripada itu, perkara tauhid, perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, harta manusia, ya kehormatan manusia, darah manusia, ya, maka tentunya tidak akan mungkin tidak ada penjelasannya. Semua dijelaskan dalam agama tersebut. Nah, ketika sudah jelas dari kepada manusia, jelasnya agama Islam, maka ya tidak ada hal yang harus mereka lakukan kecuali al-ittiba, kecuali mengikuti apa yang ada dalam agama tersebut. Ya, dia hanya cuma sekedar ikut, dia tidak merenovasi, dia tidak membuat inovasi. Ya, dia cuma sekedar mengikuti apa yang datang dari agama Allah. Karena agama Allah itu datang dari zat yang maha sempurna. Ketika datang sesuatu dari zat yang maha sempurna, maka tidak diterima di situ penambahan. Oleh karena itu disebutkan oleh al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, atau dikenal dengan al-Imam Az-Zuhri, alallahil bayan wa ala rasul balak wa alaina taslim. Ya, disebutkan oleh beliau, Allah yang menerangkan agama ini, Rasul yang menyampaikan kepada umatnya, sementara kita hanya sekedar taslim mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Li'anna din innama ja'a min qibalillah, dikarenakan agama itu datang dari sisi Allah. Lam yudha ala uquli rijal, sehingga dia tidak ya diletakkan dari pemikiran-pemikiran laki-laki. Agama itu bukan dari pemikiran laki-laki, bukan hasil ciptaan manusia. Wa ara'ihim, dan pemikiran-pemikiran mereka. Qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sunnah, dan Nabi telah menjelaskan ya sunnah kepada umatnya, dan beliau telah menjelaskan kepada para sahabatnya, dan tentunya para sahabatnya telah mempraktikkan itu semuanya. Faman khalafa ashabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang mereka menyelisih dari sahabat Rasulullah dari sesuatu perkara dari agama ini, maka dia sungguh telah sesat dan menyesatkan. Bisa difahami ya sisi konsekuensi. Ya, kenapa kita harus berpegang kepada jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan di sini oleh beliau kembali, qaulu anna sunnah, sesungguhnya sunnah, qala al-ajuri fi syariah, disebutkan oleh al-Imam al-Ajuri dalam kitab syariah, faqama Allah taala bin nabiyhi alaihi salatu wasallam maqamul bayan anhu wa amara khalq بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالاتباع أما نهاهم عنه قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Juri dalam kitab Syariah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah posisi sebagai penjelas dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai penjelas ya untuk umat beliau, maka Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya taat kepada Rasulnya. Dan Allah melarang hamba-hambanya untuk bermaksiat kepada Rasulnya. Bahkan Allah memerintahkan mereka semuanya untuk mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum biltiha amma nahahum anhu. Dan Rasulullah dan Allah memerintahkan manusia agar mereka mengakhiri, berhenti dari apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di mana Allah mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari rasul kalian maka ambillah. Dan apa yang dilarang kepada kalian dari nabi kalian maka akhirilah larangan tersebut. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma ataakumur rasulu fakhudhu mastata'tum. Ambillah apa yang mampu engkau lakukan. Maka di sini ada kaidah penting disebutkan oleh para ulama sedikit faedah antara perintah dengan larangan. Kalau seandainya sifatnya adalah perintah, maka seseorang semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah tersebut. Ya, tetapi diikat dengan al-istita'. Dikaitkan dengan kemampuan. Seseorang diperintahkan untuk sholat malam dan seterusnya, maka kalau seandainya dia melakukan, dia lakukan. Ya, kalau dia tidak melakukan, maka dia terbuat dosa. Begitu juga seseorang diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri. Tetapi ketika dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Ketika dia tidak mampu duduk, maka dia boleh tiduran. Ini sifatnya perintah. Tetapi ketika sifatnya itu merupakan larangan, maka tidak boleh seseorang ya dalam larangan itu ya sebatas kemampuannya. Ini saya ya alhamdulillah sudah meninggalkan khamar. Ya paling sehari cuma satu botol lah alhamdulillah. Biasanya tiga botol. Enggak boleh. Kalau dalam masalah larangan seperti itu. Karena larangan itu sifatnya wa ma naha anhu fantahu. Ya, kapan seseorang itu dilarang oleh Rasulullah, maka disitulah dia harus mengakhiri larangan tersebut. Jelas ya? Jadi ketika seseorang di dalam permasalahan apa yang dilarang oleh Allah, ya ini banknya riba-riba. Nggak masalah, cuma ribanya tinggal sedikit. Ya, ribanya tinggal sedikit melalui proses. Ya, nah kita katakan ketika seseorang berucap seperti ini, adanya perubahan dari sisi riba, yang ribanya sekian sekarang jadi sekian, tapi dari sisi ini, ya mudah-mudahan ke depannya semakin baik. Tetapi dari sisi dosa-dosa, masih dosa atau tidak? Masih tetap yang namanya dosa. Ya, seseorang mabuk dengan satu gelas minuman, masih berdosa atau tidak? Dia masih berdosa. Yaitu sifatnya harus ditinggalkan secara totalitas ketika bentuknya itu adalah maksiat. Namun ketika itu bentuknya adalah perintah, mas totoktum, ya sebatas kemampuan bagi engkau dalam melakukannya. Taib. Yaqulu Syatibi fil muwafaqat, disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, wa thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta ata bi al jamil yahma yahtaju ilayhi fi amri ad-din wa ad-dunya wa hadha la mukhalifun alaihi min ahli sunnah. Adalah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau wafat sampai beliau mendatangkan seluruh penjelasan apa yang dibutuhkan oleh manusia dari perkara agamanya dan juga dari perkara dunianya. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menerangkan kepada mereka seluruhnya. Wa hadza la mukhalifun alaihi min al-sunnah. Dan ini tidak ada sesuatu perselisihan apapun dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Kemudian ayo rahimani wa rahimakumullah. طيب عن إرباد ابن سارية في حديث المشهور مرفوعا تركتكم على بيضاء ليلها كأنهارها ولا يزق عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Dan telah datang hadis dari Irbad ibn Sariyah dalam hadisnya yang masyhur marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala bayda, Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang. Lailuha ka anhariha. Yang mana malamnya itu bagaikan siang. Ya, hadis ini dibawa oleh Syekhuna Syekh Yasin untuk menerangkan dan menjelaskan apa yang telah kita bahas pada poin sebelumnya, di mana agama yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang jelas dalam, yang tidak tersembunyi sedikit pun bagi seluruh manusia. Tinggal manusianya mau belajar ataukah tidak mau belajar. Tinggal manusianya ingin mencari tahu ataukah tidak ingin mencari tahu. Yang jelas Rasulullah telah menjelaskan, amat telah menjalankan amanah beliau sebagai seorang Rasul dengan hal yang paling sempurna yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, la yanzi anha, tidak akan pernah orang-orang yang mereka menyimpang dari itu semuanya setelah datang petunjuk dariku kecuali dia akan celaka. Bagaimana dia tidak celaka? Penjelasannya sudah jelas, aturan-aturannya sudah jelas, cara bermainnya juga sudah jelas. Ya semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Yang mana kejelasan itu bagaikan malam itu bagaikan siangnya. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi. Maka di tengah terangnya agama ini, di tengah terangnya sunnah ini, di tengah terangnya syariatnya Rasulullah, tetapi dia justru menyimpang. Maka tidak ada bagi mereka kecuali dia akan celaka. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dan siapa yang seseorang berjalan, ya, setelah hidupku, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Kemudian, ayo li khurahimani wa rahimakumullah, disebutkan, di sini, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma turika syai'an yakunu fi maqamihi. Dzalik ila qiyamis sa'ah illa hudditsa bihi. Hafidhahu man hafidhahu wa sannahu man wa sannahu man nasiyahu. Kita baca dulu nanti insyaallah ketahuan. Baik, disebutkan dalam kitab Sahihain dari Hudzaifah bin al-Yaman, qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri kepada kami di sebuah tempat. Maturika syai'an yakunu fi maqami. Maturika syai'an, tidak ditinggalkan ya sesuatu apapun yang mana beliau berdiri di tempat beliau. Wa dzalika ila qiyamis sa'ah. Sampai hari kiamat illa haddatsa bihi. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya dan telah telah menerangkan semuanya kepada umatnya. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Ini sebenarnya hadisnya, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak ada perbedaan dengan makna dari hadis yang di atas, tetapi ini sebagai penguat bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang agung. Baik. Kemudian kata beliau, hanya itu telah dikhabarkan. Hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Ya, jadi tadi itu nasiyah. Nasiyahu man nasiyahu. Maka dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dari hadis-hadisnya tersebut, perkara halal, perkara haram, perkara itikad, masalah muamalah, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibutuhkan oleh manusia sampai yaumul qiyamah. Maka ada di antara hadis Nabi tersebut hadzaman hafizahu, ada yang menghafal, dan juga ada nasiyaman nasiyahu, ada di antara mereka lupa dari apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana alaihi haqqan ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuna lahum wa yundhiruhum syarrahu syarra ma ya'lamuhu lahum. Disebutkan dari Amr bin Abdullah bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya ya tidaklah seorang pun nabi sebelumku, kata Rasulullah, kecuali mereka telah menjelaskan kepada umatnya dari kebaikan apa yang dia ketahui, dan juga telah mengingatkan kepada mereka kejelekan apa yang mereka ketahui. Segala kebaikan telah jelas. Begitu juga Rasulullah tidak hanya menjelaskan kepada kita daripada hal-hal yang baik, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dan menerangkan ya perkara-perkara yang jelek yang harus kita jauhi. Perkara-perkara yang mungkar, perkara batil. Dan tidak hanya Rasulullah menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang batil, tetapi Rasulullah juga menjelaskan dan menerangkan kepada kita jalan-jalan ya yang akan mencapai kita kepada kehancuran dan kebinasaan tersebut. Dan apakah itu dalam masalah akidah ataukah itu dalam masalah muamalah? Semua dijelaskan, semua diterangkan. Ya kita tahu lihat bagaimana Islam menjaga agar ya agar kita tidak melukai hati manusia. Ya, yang mana ketika hati manusia sudah terluka akan terjadi permusuhan. Ketika terjadi permusuhan dikhawatirkan akan tertumpahnya darah. Dari hal yang besar itu Islam datang dengan menjaga sesuatu yang paling kecil. Apa yang misalnya Rasulullah mengatakan la yabi ala bi akhi. Janganlah seseorang menjual apa yang telah dijual oleh saudaranya. Janganlah seorang menawar apa yang ditawar oleh saudaranya. Ini kan perkara yang paling kecil untuk menjaga perkara yang lebih besar itu. Apa itu? Keributan, pembunuhan, ya, dan semisalnya. Bagaimana sifatnya? Kita ketahui hal yang paling membuat sensitif kepada manusia adalah harta yang dia punya. Ya, ini sesuatu yang maklum. Ini bukan sesuatu yang tabu. Dalam arti kata, kita ketahui ada perkara yang doroh dalam agama. Apa perkara doroh dalam agama? Agama. Ya, siapa yang mereka mengubah agamanya, maka dia dibunuh. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, nasabnya. Tep, siapa yang mereka merusak nasab dengan dia berzina, kalau dia sudah pernah menikah dirajam, kalau dia belum pernah menikah dicambuk. Ada hukum yang tegas dalam Islam. Begitu juga misalnya apa? Nyawa. Siapa yang membunuh nyawa maka dia dibunuh. Begitu juga harta. Siapa yang mencuri harta manusia dia dipocong dengan tangannya. Allah menjadikan harta itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat terjaga dalam agama ini. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari bab buyu, pembahasan dalam muamalah, pembahasan dalam jual beli, itu semuanya adalah hifdhu malil manusia. Menjaga dari nyawa harta manusia. Kan seperti itu. Dan sebelum harta manusia itu terusik, Islam datang dengan menjaga apa? Perasaan. Karena ketika harta manusia itu terusik, itu larinya akan kepada pembunuhan. Banyak enggak terjadi kejadian-kejadian karena hutang, ternyata satu keluarga dibunuh, diselidiki. Kenapa dibunuh? Karena orangnya tidak bayar hutang. Ya, dan yang semisalnya, banyak kasus yang terjadi. Ya, terkadang si suami, si istri, tega dia mencari pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang, dan yang semisalnya. Nah, Islam menjaga itu sebelum terjadi, ya, rusaknya harta manusia dan darah manusia, Islam membahas dari sisi menjaga hatinya. Ya, jangan kau beli apa yang dibeli oleh saudaramu. Jangan kau menawar apa yang telah ditawar oleh saudaramu. Kan ini menjaga perasaan tidak awalnya. Kan tidak ada yang dirugikan dari sisi harta. Dalam arti kata, ketika seseorang membeli handphone di sebuah toko, ya, dia beli handphone. Kemudian dia telah membayarnya, dia telah mengambil handphone-nya, tetapi dia masih dalam toko tersebut. Ketika dia dalam masih toko tersebut, masih ada khiyar di situ. Si pembeli masih bisa membatalkan, si penjual juga masih bisa membatalkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai' bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu masih boleh memilih selama dia belum pisah badan. Iya. Nah, ketika si pembeli mengembalikan barang tersebut, karena dia ada ditawar barang di sebelah yang lebih murah, ya dikembalikan uangnya, diberikan barangnya, itu kan tidak ada yang rugi dari sisi kata. Tapi perasaan manusia itu dirugikan. Dia sudah membeli, dia sudah senang, sudah masuk laci uangnya, tiba-tiba nggak jadi beli karena ada pihak lain yang ingin menawar barang yang lebih murah di sampingnya. Selama dia belum bisa badan, nggak bisa balik. Tetapi ini hal yang menjaga perasaan manusia, nggak boleh. Ya. Nah, hal yang seperti ini saja, teman-teman semuanya, telah dijelaskan dalam Islam. Ini menunjukkan kepada kita kehebatan agama kita. Menjaga sesuatu yang lebih besar dengan ya awalnya menjaga sesuatu yang paling kecil, yaitu perasaan. Karena ketika perasaan orang itu sudah rusak, perasaan seseorang sudah terganggu, maka akan menjamur kepada hal yang berlanjut kepada yang lebih besar. Jelas di sini sisi makna dari hadis Nabi. Qala Imam Malik rahimahullah, disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan ya khana risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akhmaltu lakum dinakum falam yakun yawma idhin dinan fala yakun al-yawm dinan dzakara Syatibi fil i'tisam. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang seseorang berbuat bid'ah dalam Islam dengan sebuah kebid'ahan, ya roh hasanah, yang mana dia memandang itu merupakan kebaikan, maka sungguh dia telah menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat untuk menyampaikan risalah. Dikarenakan Allah telah mengatakan dalam ayat al-yawma akhmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama untuk kalian. Maka kata Imam Malik, apa yang tidak bukan agama pada hari itu, maka bukan agama pada hari ini. Jelas di sini, kenapa disebut sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat ketika seseorang membuat sebuah amalan bid'ah. Ketika seseorang membuat amalan bid'ah, dia merasa apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum sempurna. Ketika belum sempurna, maka perlu untuk ditambah. Dan seperti itu. Jadi ketika seseorang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ketika dia sholat, contoh yang sering saya contohkan, kemudian dia mengatakan Al-Fatihah. Dan seperti itu. Baca Al-Fatihah, baik, baca Al-Fatihah. Siapa bilang baca Al-Fatihah tidak baik? Al-Fatihah merupakan surat dari surat Al-Quran. Dia merupakan ya ayat yang sangat agung dan ayat yang sangat mulia. Tetapi ketika Anda membaca Al-Fatihah, selesai langsung salam, maka Anda seakan-akan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya selesai sholat, antum jangan hanya mengajarkan kepada kami, menyebutkan astaghfirullah. Kok astaghfirullah yang dibaca? Kita kan baru selesai sholat. Kita bukan sedang berbuat dosa. Masa baru selesai sholat, bacanya astaghfirullah. Atau membaca Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca Alhamdulillah, ya itu sudah terwakili dengan kita baca Al-Fatihah. Berapa banyak keutamaan yang kita dapatkan, wahai Rasulullah. Alhamdulillah juga dapat di situ. Puji Allah juga dapat. Bentuk Tauhid juga ada semuanya. Dan juga pahala orang-orang di samping belakang kita juga semakin banyak. Kan itu seakan-akan kita katakan sama Rasulullah. Rasulullah bilang, baca Astaghfirullah. Oh enggak Nabi, jangan Astaghfirullah. Al-Fatihah kita baca. Walaupun dia tidak mengungkapkan secara langsung ucapannya itu, tetapi hakikatnya perbuatannya seakan-akan dia mengatakan demikian. Jadi seakan-akan Rasulullah belum menyampaikan kepada kita risalah yang sempurna. Rasulullah belum mengajarkan kepada kita baca Al-Fatihah, tetapi belum mengajarkan, hanya mengajarkan membaca Astaghfirullah ataukah Alhamdulillah, Allahu Akbar di awal beliau selesai sholat. Faham di sini ya? Jadi ini kurang lebih yang dimaksudkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, siapa yang menyangka atau siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam yang dia memandang itu merupakan kebaikan, maka seakan-akan dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkhianat dalam menyampaikan risalah ini, karena Allah telah menurunkan risalah itu dengan sempurna, tetapi Nabi Muhammad tidak menyampaikan itu dengan kesempurnaan. Subhanallah. Inilah sesuatu yang besar. Oleh karena itu Imam Malik berkata, apa saja yang bukan agama pada hari itu, maka bukan agama pada hari ini. Walaupun seseorang menisbatkan itu sebagai agama, menisbatkan itu bagian dari agama Allah, namun Ya, Islam berlepas diri dari itu semuanya. Jelas ya? Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ya masyarul qura, istaqimu. Faqad sabaqtum sabqan 'azima. Fa idza akhadtum yaminan wa shimalan, laqad dalaltum dalalan ba'ida." Wahai para qura, ya, qura itu dulu diinginkan dengannya adalah para ulama, wal hadirun wal hadirat. Ya, para penghafal Al-Qur'an. Ya, mereka dinamakan dengan qura dan mereka adalah para ulama. Karena tidaklah orang-orang yang mereka menghafal Al-Qur'an di zaman tersebut kecuali dia memahami apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, karena itu pas sebagian para ulama mengatakan orang yang mereka menghafal Al-Qur'an tapi dia tidak memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut dari makna-maknanya, maka dia telah melakukan sesuatu yang menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah, Al-Qur'an itu difahami maknanya bukan hanya sekedar dihafal. Baik. Faqad sabaqtum sabaqan 'azima, dan kalian telah mendatangi, telah lalui dengan sesuatu yang agung kebaikan. Ya. Fa idza akhadtum yaminan wa shimalan, tapi kalau seandainya kalian itu sudah ke kiri, sudah ke kanan, jadi kan disuruh istiqomah sama Rasulullah, suruh berjalan di atas jalan Nabi. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah kemuliaan dan sebuah keagungan. Tapi kalau seandainya sudah melirik ke kiri, sudah melirik ke kanan, sudah memilih jalan yang lain, sudah tidak merasa cukup apa yang datang dari Nabi, sudah tidak merasa puas apa yang datang dari Rasulullah, maka faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Perhatikan saudara-saudaraku muslim dan muslimat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para qura, para ulama. Ketika para ulama ini sudah mulai lihat ke kiri dan ke kanan, maka ini akan membuat mereka tersesat. Nah, apalagi kita orang awam yang masih sangat minim dengan ilmunya, yang masih sangat tipis dengan keimanannya, yang masih banyak hawa nafsu dalam kalbu kita. Kemudian kita coba memilah-milah sendiri, coba mengambil-ambil sendiri, mencerna-cerna sendiri. Maka ini kita khawatirkan adalah salah satu sebab kita akan tersesat. Bisa difahami sisi pendalilannya? Baik. Kita lanjut. Halaman setelahnya. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, qala sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'latil amr min ba'diha sunanan al-akhdh biha ittiba' li kitabillahi 'azza wa jalla واستكمال لطاعته الله عز وجل وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغيرها ولا تبديلها ولا نظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن انتصر بها فهو منصور من طرق اتبع غير سبيل المؤمنين وله الله تعالى ما تولاه وأصله جهنم وساءت مصيرا ما شاء الله. Disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, telah mensunahkan kepada umatnya, telah menentukan perkara-perkaranya, dan siapa yang mengambil daripada sunnah tersebut, mengikuti daripada kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan itu sebagai bentuk kesempurnaan li ta'atillahi azza wa jalla. Jadi ketika kita taat kepada Rasulullah, kita mengikuti sunnah yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Wa quwwatan ala dinillah, dan kita telah menguatkan agama Allah subhanahu wa taala. Maka tidak ada bagi seorang pun dari hamba-hamba Allah untuk mengubah-ubah, yang mengganti-ganti apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Wala nadhar fi syai'in khalafaha. Dan dia tidak melihat sesuatu perkara yang menyelisih dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Apa yang datang dari Nabi, kamu sudah mencukupi. Apa yang kau inginkan? Engkau ingin akhlak, sudah ada dalam sunnah Rasulullah. Engkau ingin akidah yang benar, sudah ada pada jalannya Rasulullah. Engkau ingin muamalah yang benar, sudah ada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ingin siasat, sudah ada dalam sunnahnya Rasulullah. Apapun yang Anda butuhkan, sudah ada. Sehingga enggak butuh Anda mengambil sesuatu di luar dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Man ihtada biya fawa muhtadid. Barang siapa yang menjadikan petunjuk dengan sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man intansara biha, dan siapa yang seseorang ingin membela sunnah Rasulullah, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan pertolongan. Wa man taraka ittiba' ghayra sabilil mu'minin, dan siapa yang seseorang meninggalkan sunnah tersebut dan dia mengikuti selain dari jalannya mukminin, maka Allah akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Wa may yushakkikir rasul bima'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyah. Ini dalil dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ayat yang sangat sering kita sampaikan di dalam kajian. Taib Hasan bin Rawah al-Fasawi fil ma'rifah wal ajurri fi syari'ah awalili ka'i fi usul fi syara' usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah. Wal athar fi hadzal bab katsiratun minha bayanun anna al-ittiba' la yajuzu li anna al-ibtida' la yajuz li'anna al-kitab wa sunnah qad bayyanat kullu shay'in wa anna ahkamahuma kamilatun la tahdath illa ziyada kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Asar yang semisal dengan ini sangat banyak dalam pembahasan ini, sehingga di dalamnya ada penjelasan, ya, yang namanya kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama itu tidak dibenarkan. Kenapa? Ya, dikarenakan Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan dengan penjelasan secara lengkap. Dan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada dalam Sunnah tersebut kamilatun, sudah sempurna di dalamnya. Sehingga ketika dia sempurna, la tahtaju ila ziyadah, dia tidak membutuhkan kepada tambahan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Fa fi hadza kifayah anil ittiba' wal kifayah anil ittiba' wal ikhtira' amma laysa fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari apa yang telah dijelaskan ini sudah cukup untuk kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, ya, wal ikhtira' dan menjauhi dari perkara-perkara yang baru yang bukan daripada Al-Qur'an dan bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimahullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala idh yaqul, dan semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud ketika beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, wa sanaduhu sahihun. Ketika Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, ikutilah oleh kalian dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya apa yang datang dari Nabi kalian itu sudah mencukupi kalian. Diriwayatkan oleh Imam Waqi dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Imam Ahmad rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Darimi dalam kitab Muqaddimah wa Sunan, dan juga Ibnu Khuzaimah dalam kitab Al-Ilm. Baik, lanjutkan. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal kajian, seandainya ada hal-hal yang perlu kita baca, kita tinggal baca saja. Karena kitab kita lumayan tebal. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu rahimahullah wal jama'ah ya'ni bihim as-sahabatu wa tabi'un lahumul ladhina bifadlihim intashara al-ilma wa balaghu an-nas nam wa qad sabaqa bayanu al-jama'ah. Dan maksud dengan jama'ah dalam ucapan di sini, ucapan Umar bin Khattab, adalah sahabat Rasulullah dan para tabi'in yang mereka memiliki kemuliaan dengan menyebarkan ilmu sehingga ilmu tersebut sampai kepada manusia. Dan ya telah lalu penjelasan kita tentang al-jamaah sebagaimana telah kita diskusikan di awal kajian. Disebutkan oleh Ibnu Adi dalam Kitabul Kamil, berkata Ali Ibnu Madini rahimahullah ketika beliau mengucapkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah la yadhurru man khadalahum. Akan ada satu kelompok daripada umatku yang mereka akan berperang di atas kebenaran tersebut. Dan mereka akan nampak kebenaran sampai yaumul qiyamah. Dan tidak ada yang memudaratkan mereka, siapa saja yang ingin menjatuhkan mereka. Qala, siapa itu? Kelompok ini kata Ali bin Madini, hum ashabul hadith. Alladzina yata'ahaduna madzahibur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ashabul hadith. Yang mereka adalah orang-orang yang menjaga, ya, menyebarkan, ya, dari madzhab Rasul, dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhabuna 'alal 'ilm. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada ilmu dan menyebarkan ilmu dan menjadikan ilmu adalah kesehariannya mereka. Membela. Dhab itu membela. وَيَذَبُونَ عَلِ الْعِلْمِ. Mereka membela ilmu. لَوْ لَهُمْ لَمْ نَجِدْ إِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْرَافِضَةَ وَالْجَمْعَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ. لَوْ لَهُمْ لَمْ نَجِدْ إِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْرَافِضَةَ وَالْجَمْعَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ. Ya, oleh karena itu, kalau seandainya bukan mereka, maka kita tidak akan mendapatkan, ya, di sisi Mu'tazilah, Rafidah dan Jamiah sesuatu dari sunnahnya Al-Mursalin. Maksudnya apa? Dengan jalannya mereka, dengan sunnah yang mereka bawa, dengan ilmu yang mereka sebarkan, maka kita ketahui, ya, apa yang ada di dalam Rafidah, apa yang ada dalam Al-Jahmiyah, ya, dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya, yang mereka saudara-saudaraku muslimin dan muslimat adalah orang-orang yang mereka jauh dari ilmu. Ya, jadi bentuk penjagaan mereka kepada agama Allah, bentuk penjagaan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengingkari kesesatan-kesesatan yang ada pada kelompok-kelompok sesat tersebut. Nah, kalau seandainya tidak ada para ulama, tidak ada orang yang menjaga sunnah Nabi, maka ketika Rafidah menyebarkan agamanya, kita juga akan percaya. Ya, karena dia membawa sesuatu yang datang dari Nabi kita. Ya, dari sisi dusta dan lain sebagainya. Nah, ketika ada para ulama yang menjelaskan dan menerangkan bahwa sunnahnya mereka hakikatnya bukan sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah dari pemikiran-pemikiran kotor mereka. Fal fadlu ya'udu ila ashabil hadith. Wa la syakka anna sahabatu dakhiluna fihim. Fa inam awsalul ilma ilaina. Wa amma ahlul bid'ah fahum a'da'uddin la yuhibbuna nashr al-'ilmi al-kitab wa sunnah bal umdatum al-'aql wa ar-ra'y wal hawa fa innaka la tajid illa ha'ula al-mubtadi'ah min mu'tazilah wal rafidah wa jahmiyah shay'an min al-'ilmi was sunnah. Yang saya sebutkan tadi, kemuliaan itu kembali kepada ashabul hadith. Tidak ada keraguan bahasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk di dalam golongan ahlul hadis. Kenapa? Fa innahum awsalul ilma ilaina. Karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita. Wa amma ahlul bid'ah. Adapun ahlul bid'ah, mereka adalah musuh-musuh agama yang mereka tidak mencintai untuk menyebarkan ilmu Alkitab dan sunnah. Bahkan umdahnya mereka adalah akal, ya, pemikiran dan hawa nafsu. Itu toh yang ada dalam agama mereka. Kalau seandainya mereka membawakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka mendatangkan ayat Al-Quran, ayat dan hadis yang mereka datangkan tersebut hanya cuman sekedar penguat dari apa yang telah mereka yakini, bukan dijadikan sebagai usul dari keyakinan itu sendiri. Karena ketika ayat dan Al-Quran dan hadis tersebut menyelisih dari akidahnya mereka, menyelisih dari pemikiran mereka, maka mereka akan mentakwil hadis tersebut atau ayat tersebut semau apa yang mereka inginkan. Ini menunjukkan mereka beragama dengan hawa nafsu, bukan beragama mengikuti dalil. Inilah jalannya mereka. Ketika kita mengenal jalannya mereka, kita ingin bukan mensucikan diri kita. Tetapi ketika kita menjelaskan jalan mereka, ayo sama-sama kita menjauhi dari jalan ini. Jangan kita sampai terjerumus ke dalam jalan yang seperti ini. Jelas ya? فَإِنَّكَ لَا تَجِدْ هَنِدَهَا أُولَيْهِ مُبْتَدَعَهْ. Sehingga engkau tidak akan mendapatkan dari mereka orang-orang mubtada'ah. Dari orang alul bid'ah. Apakah dari Mu'tazilah ataukah Rafidhah ataukah Jahmiyah? Ya sesuatu dari sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Falhasil al-amru. Maka kesimpulannya, wa jama'ah anna sahabata wa tabi'in lahum lasiyama ahlul qurun al-thalatha al-mufaddalah wahum naqlatul kitab wa sunnah wa binaqlihim lana al-ilmu wa tuballighum iyaha lana. Ya. Maka kesimpulannya, jama'ah adalah sahabat Nabi dan juga para tabi'in dan terlebih orang-orang yang berada di generasi yang ketiga dari umat ini, yang mereka telah menukilkan Alkitab dan Sunnah, sehingga dengan penukilan mereka, sampailah ilmu kepada mereka, kepada kita, dan sampailah, dan watuballighuhum iyyaha lana, dan kemudian mereka menyebarkan ilmu tersebut sampai kita, yakunun, yang kemudian, qad ahkamul din, wadhaharu la annahum qad syara'u lana syai'an jadida. Sehingga dengan ilmu yang mereka sebarkan tersebut, maka jelaslah agama ini, nampaklah agama ini, ya, dan bukanlah mereka itu membawa syariat yang baru untuk kita, tetapi mereka membawa apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada tajid al-bidah ya'udduna ala al-hadith a'da al-a'da lahum yafuyuhawiluna at-ta'an fihim isqatihim wa isqatu ma yahmilunahu min al-ilmi wal hawa. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan setiap zaman dan setiap masa ahlul bidah yang mereka memusuhi ahlul hadis dengan permusuhan yang sangat luar biasa, dan mereka berusaha untuk mencela ahlul hadis, untuk menjatuhkan kedudukan mereka dan menjatuhkan apa yang mereka bawa daripada ilmu. Sejarah membuktikan atau tidak? Sejarah membuktikan, ya, tidak perlu jauh-jauh. Hal yang sering kita ceritakan, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana mereka mengkafirkan Imam Ahmad rahimahullah, sehingga menyiksa Imam Ahmad di penjara. Tidak lain tujuannya adalah untuk meredupkan cahaya yang dibawa oleh Imam Ahmad dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ahlul ahwa, demikian ahlul batil ayul hadirun, di setiap zaman dan setiap masa. Dia akan memerangi, ya, orang-orang yang membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mati dari apa yang mereka sebarkan tersebut. Namun, ya, cahaya Allah itu akan selalu terang. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah terkalahkan, tidak pernah redup di muka bumi ini, sehingga butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran dari orang-orang semuanya yang mereka berpegang di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjaga, meminimkan hal-hal tersebut agar tidak menjadi sesuatu yang lebih besar. Apa maksudnya? Jadi maksud saya, ketika kita menyebarkan sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan menjadi pemicu gesekan di tengah masyarakat. Kan begitu? Bukan berarti sunnah Rasulullah jelek, enggak. Sunnah Rasulullah adalah sesuatu yang hak. Karena agama yang benar ini Al-Quran dan sunnah, ya, disebut dengan furqan, membeda antara hak dengan batil. Nah, ketika dibedakan di antara hak dengan batil, maka akan apa? Akan ada gesekan yang terjadi. Ini satu hal. Kemudian orang yang membawa sunnah itu sendiri, ya, dia semaksimal mungkin jangan menambah lagi gesekan yang ada. Faham maksud saya? Dia membutuhkan cara, membutuhkan metode, membutuhkan thariqah, membutuhkan hal-hal yang lainnya. Sehingga jangan sampai gesekan yang ada pada sunnah itu ya jauh lebih sedikit daripada gesekan yang muncul dari pribadinya. Maksud saya, ya. Jadi sebenarnya masyarakat terkadang bukan gesekan yang ada dalam sunnah yang membuat mereka itu menjauh dari sunnah. Enggak. Atau memerangi sunnah. Tetapi gesekan yang muncul dari kita sendiri ini yang membuat masyarakat semakin menjauh dari sunnah itu sendiri. Maksud saya, apa dengan cara atau dengan metode dan lain sebagainya. Makanya jangan lagi menambah sikap-sikap kita yang akan membuat orang itu semakin benci dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Salatu Wassalam. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperangi oleh orang musyrikin Quraisy, tidaklah sama sekali dikarenakan akhlak beliau. Tidak. Tapi murni konten yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Salatu Wassalam. Yang kita khawatir di dalam kita menyampaikan sunnah Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita berhujah dengan perbuatan Nabi, ya di mana Nabi dibenci dan lain sebagainya, diusir dan lain sebagainya, tetapi ternyata terkadang, saudara-saudara kaum muslimin, gesekan yang muncul dari kita sendiri itulah yang membuat semakin besar. Jadi kita menjaga semaksimal mungkin, dan setiap kita ada pemicu, maka setiap kita ada pemicu, diri kita lah yang perlu kita koreksi. Adapun konten yang merupakan sunnah Rasulullah nggak perlu dikoreksi. Yang bid'ah tetap bid'ah, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, tidak mengubah. Itu semuanya sudah finish, sudah final, seperti yang kita sebutkan. Tetapi ya, yang perlu untuk kita perbaiki, evaluasi adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya, bagaimana bawaannya, bagaimana seterusnya dan seterusnya. Yang paling terpenting bagaimana sunnah itu tersampaikan. Yang paling penting seseorang menjauhi syirik, menjauhi kebidaan, menjauhi maksiat. Ya, semaksimal mungkin kita menyampaikan dengan cara yang baik. Ya, walaupun terkadang tanpa harus menyebut kalimat bid'ah. Walaupun terkadang tanpa harus menyebutkan kalimat kesyirikan. Kan seperti itu. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dari ya dialog jin muslim dengan jin yang lainnya. Ketika dia mengatakan kalimat duna dhalik. Selain daripada itu, ya, selain dari orang soleh. Selain daripada orang yang beriman. Inilah tariqah-tariqah yang perlu untuk kita jaga di dalam keseharian kita. Dan dhakar al-khatib, sedikit lagi saya baca. Dhakar al-khatib fil kifayah. Dan qala Abu Zura idha ra'aita ar-rajul yatanaqas ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'an fa'lam anhu zindiqun wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'anu haqqun. وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنداق. طيب disebutkan oleh khatib dalam kitab kifayah, beliau menukilkan ucapan Abu Zur'ah, apabila engkau melihat seorang laki-laki yang menjatuhkan kehormatan dari seorang sahabat Rasulullah, ketahuilah bahwasanya dia zindiq. Dan oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kita adalah hak dan Quran adalah hak. Ya, siapa yang meragukan akan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Sunnah? Orang Syiah pun mengakui sebagian mereka kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bagaimana caranya mereka menanamkan keraguan itu setelah menampakkan kami juga pemegang Al-Quran, kami juga pemegang Sunnah. Mereka akan lari untuk meragukan Al-Quran dan Sunnah itu di mata manusia, ya, mengoreksi, mengkritik, menjatuhkan orang yang menukilkan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Ini hati-hati. Wa inna ma'ada ilayna hadzal Quran was Sunnah. Hanya saja yang menyampaikan kepada kita sehingga sampailah Al-Quran dan Sunnah kepada kita adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yuriduna, dan mereka ingin ya untuk menjatuhkan syuhuduna yang menyaksikan Al-Quran dan Sunnah untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, dan mereka lah yang pantas disebut dengan zanadiqah. Orang-orang yang membenci Islam, membenci Al-Quran dan membenci Sunnah, tetapi dengan nama ya dengan awalnya membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di siang hari ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Baik, Jazakallah khairan Ustaz atas materinya hari ini. Kita masuk ke materi pertanyaan. Silahkan ikhwan sekalian yang ada di grup ini bisa menyampaikan pertanyaan langsung dengan meng-unmute mikrofonnya atau menuliskan pesan. Dan bagi para pemirsa yang ada di Facebook, yang menyimak melalui Facebook bisa menyampaikan pertanyaan melalui komen. Sudah ada pertanyaan masuk Ustaz. Bagaimana hukumnya untuk orang-orang yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan candaan dan lucu-lucuan karena banyak sekali yang melakukan hal ini dan termasuk public figure di negara ini dan mereka sepertinya hanya melakukan minta maaf di media saja dan tidak ada rasa takut sama sekali dengan hal yang mereka bercandakan. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita telah ketahui bahwasannya kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang agung dalam agama ini. Ya, sehingga sesuatu perkara yang agung dalam agama, ya, tidak boleh seseorang memain-mainkan, menjadikan bahan candaan. Perhatikan asbabun nuzul ketika turun ayat Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Disebutkan mereka waktu itu pulang dari perang Tabuk. Jarak antara kota Madinah dengan Tabuk 700 km. Dalam keadaan musim panas pada waktu itu. Nah manusia ketika dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, terkadang muncul hal-hal yang aneh pada dirinya. Betul atau tidak? Ya suka emosi. Ya pokoknya ketawanya pun. Ya pokoknya aneh-aneh lah orang kalau sudah perjalanan jauh, capek dan semisalnya. Ya. Nah, di tengah kelelahan mereka, untuk mereka sekedar menghibur, apa kata mereka? Tidak ada orang yang lebih pengecut dibandingkan mereka. Tidak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Kalimat-kalimat yang seperti ini yang terkadang jauh lebih ringan dari ucapan orang-orang yang bercanda hari ini kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ya, langsung salah seorang sahabat Rasulullah mendengar apa yang mereka ucapkan tentang sahabat Nabi dan Rasulullah. Dia mengatakan, aku melaporkan ini kepada Nabi SAW. Kemudian sebelum sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah, ternyata wahyu itu sudah turun. Wahyu sudah turun. Ini di antara hal sedikit faedah. Ini di antara hal apa yang kita bahas di awal kajian kita tentang sunnah adalah apa? Segala sesuatu yang terjadi di zaman Nabi SAW masih hidup. Dan kemudian tidak turun Al-Quran untuk melarang perkara tersebut, maka itu juga bagian dari sunahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ternukilkan Nabi melakukannya, tetapi dilakukan oleh para sahabat yang tidak diingkari ketika turunnya Al-Quran. Jelas di sini ya. Jadi walaupun Rasulullah tidak hadir di situ, banyak para sahabat yang mendengar, tetapi turun ayat sebelum sahabat ini melaporkan kepada Nabi kalau seandainya mereka sedang mencela Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami cuma bercanda, kami cuma main-main. Kata Rasulullah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kenapa? Karena orang ini, mereka meminta udzur cuma sekedar tidak dianggap munafik. Bukan sesuatu yang tulus dalam hatinya. Nah itulah yang ada manusia-manusia bejat hari ini. Manusia-manusia tolol, saya katakan. Manusia-manusia goblok. Yang terkadang takut ketika muslimin nanti akan memenjarakan mereka, ya sudah minta maaf. Ya, ini adalah sesuatu yang na'udzubillah. Ya, orang yang seperti tidak akan pernah aman hidupnya di dunia dan aman hidupnya di akhirat. Walaupun dia lepas daripada penjara manusia di dunia ini, walaupun dia tidak mendapatkan hukuman apapun dalam negara, tetapi dia akan celaka. Dia akan binasa kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Allah telah berjanji untuk memuliakan nabinya dan memang pantas Rasulullah orang yang patut untuk dimuliakan. Inna syani'aka huwal abtar, itu kata Allah. Sesungguhnya siapapun yang menghina engkau wahai Muhammad, dia akan hancur pasti. 1000%, 1000000% kita yakin. Siapapun yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan hancur di dunia, dia akan hancur di akhirat. Ya, dan kita sebagai seorang muslim harus ada kebencian dalam hati, ayuhal ikhwah. Harus ada kebencian dalam hati dari orang-orang yang mereka mengolok-olok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita bermain-main dengan hal yang seperti ini. Ini merupakan perkara yang agung dalam agama. Ya walaupun tanpa ada kita, walaupun kita tidak pernah membelanya, walaupun kita ketawa, walaupun kita tidak mengingkarinya, Allah sendiri yang akan membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita membela nabi kita, kita membela kehormatan beliau, maka mudah-mudahan kita mendapatkan kehormatan dengan kita membela nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, apa yang terjadi hari ini? Ketika maksiat tersebar di mana-mana, perzinaan di mana-mana, perjudian, semua dosa. Kemudian manusia tidak ada usaha, atau manusia tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Allah punya cara. Ya, Allah gak butuh sama kita. Ya, Allah gak butuh ada orang yang mereka mencegah kemungkaran. Tetapi ketika dia mencegah kemungkaran, manfaat akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah mengirim ya virus. Dengan virus ini ditutuplah tempat prostitusi. Dengan virus ini ditutuplah perjudian. Ya, dengan virus ini ditutuplah diskotik-diskotik. Dengan virus ini orang sudah takut untuk berinteraksi, takut untuk melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Ini merupakan apa? Apa yang bisa faedah kita petik sebagai seorang muslim? Faedah yang bisa kita petik, Allah gak butuh sama kita. Tanpa kita, agama ini akan tegak. Tanpa kita, ya sunnah ini akan berjalan. Tanpa kita, Allah punya cara untuk memuliakan nabinya. Namun, ketika ada sesuatu yang kita lakukan, apa yang saya sebutkan tadi, kita mudah-mudahan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan membela nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita harapkan, mudah-mudahan negara hadir di tengah-tengah muslimin untuk memberikan hukuman yang tegas kepada orang-orang yang mereka memperolok-olok dan mempermainkan agama Islam, dan terkhusus mempermainkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara yang ada khilafnya atau perkara-perkara yang ada kelonggarannya, tidak sama sekali. Ini merupakan lebih terhormat daripada kehormatan kita sendiri menjaga kehormatan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Lanjutan dari itu, Ustaz, apakah permintaan maaf mereka diterima? Dan kalau seandainya dia bertobat dengan tobat yang jujur, ya dengan taubatun nasuha dan lain sebagainya, at-taubah yuhdam bima qablah. Kan seperti itu. Tapi kalau dia bermain-main, hanya takut dipenjara, takut rumahnya didatangi, ya maka Allah yang tahu isi hatinya tentunya. Tetapi pemerintah harus memiliki hukum yang tegas. Ada ta'zir. Ya, meminta maaf satu perkara, tapi hukuman juga harus ditegakkan. Ya, ada hukuman yang harus diberikan. Ketika seseorang itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terbuka kepada pintu manusia yang lainnya, manusia-manusia tolol dan goblok yang lainnya, kemudian mencari sensasi supaya terkenal, dicelalah Rasulullah, nanti minta maaf, ya sudah, bebas. Maka harus ada aturan yang tegas, hukuman yang tegas. Ketika mencela seorang presiden saja, ada hukuman yang tegas, apalagi mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemuliaannya enggak ada apa-apanya apa yang dimiliki oleh seorang presiden. Presiden manusia biasa saja harus dipenjara orang yang mencelanya, maka orang yang mencela Nabi Muhammad harus lebih tegas lagi diberikan hukuman kepada mereka. Wallahualam. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwa agama ini jelas, terang benderang. Sedangkan di awal-awal surat Ali Imran disebutkan adanya ayat mutasabihat. Apakah ini berarti ada hal-hal yang tidak terlalu jelas dalam agama ini, Ustaz? Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mutasyabihat, ayat mutasyabihat itu bisa saja mutasyabihat bagi sebagian orang, tetapi tidak mutasyabihat bagi sebagian yang lainnya. Nah, ketika itu tidak mutasyabihat bagi sebagian yang lainnya, maka orang yang mereka memandang itu mutasyabihat bertanya kepada orang yang tidak mutasyabihat. Coba perhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Ali Imran. Taib, disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di awal surat Ali Imran Allah katakan huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatu muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha' al-fitnah wa batigha' ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Ya, jadi ketika disebutkan warasikhuna fil ilmi, yaquluna amanna bi kullin min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, maksudnya para ulama mengatakan berhenti ayatnya illallahi warasikhuna fil ilmi. Maksudnya di antara ayat-ayat yang mutasyabihat itu tersamarkan dari sebagian orang, tetapi tentunya Allah yang Maha berilmu dan juga diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya dalam ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikri ketika engkau tidak mengetahuinya. Jelas ya? Jadi bukan berarti bahwasanya ada perkara-perkara agama enggak dikenal oleh siapapun, tidak. Tidak diketahui oleh sebagian orang, diketahui oleh para ulama. Dan yang kedua, ujian Allah mendatangkan ayat-ayat yang mutasyabih untuk menyaring manusia, mana di antara mereka yang jujur dengan agamanya dan siapa yang orang-orang yang mereka berbohong dengan agamanya. Oleh karena itu disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza ra'aita ar-rajul yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladziina sammahumullahu fahdharuhum." Kalau seandainya engkau melihat laki-laki yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan kemudian dia meninggalkan sesuatu yang muhkam, maka hati-hatilah dengan mereka. Mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan itulah yang menjadi perbedaan di antara jalannya Ahlus Sunnah dengan jalannya Ahlul Batil. Yang mana Ahlul Batil dia akan membawa sesuatu yang muhkam kepada sesuatu yang mutasyabih, menyamar-nyamarkan sebuah perkara. Adapun Ahlus Sunnah membawa sesuatu yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Ya, contohnya mungkin saya bisa contohkan, sebagaimana juga mungkin pernah kita singgung, ketika seseorang membawa kisah beberapa para ulama yang hidup di zaman Hajar bin Yusuf untuk memberontak kepada pemerintah. Lihat ini, buktinya boleh mereka memberontak kepada pemerintah. Ini kan sesuatu yang mutasyabih binisbah hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dengan pemimpin yang zalim dan semisalnya. Hadisnya sangat banyak sekali, dan juga perbuatan Anas bin Malik dan lain sebagainya ketika menyikapi Hajar bin Yusuf. Ini kan mutasyabih. Ini kan muhkam kan? Nah, apa yang mutasyabih tadi, perbuatan seorang alim dibawa kepada yang muhkam. Nah, ketika dia seorang alim, berarti dia bisa salah, dia bisa benar. Ternyata dia telah menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga telah menyelisih daripada ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang datang dari sahabat Rasulullah. Kan begitu? Jadi enggak mungkin ayat-ayat yang begitu banyak, hadis-hadis yang begitu banyak dan perbuatan sahabat yang begitu banyak yang begitu muhkam menjadi tersamar dengan adanya perbuatan seorang alim yang waktu itu memberontak kepada Hajar bin Yusuf. Ini namanya tariqatul al-bidah, tariqatul al-ahwa, yang mana sesuatu yang muhkam dibawa yang kepada mutasyabih. Tetapi yang benar mutasyabih itulah dibawa kepada yang muhkam. Inilah maksud kenapa Allah mendatangkan ayat-ayat yang mutasyabih sebagai ujian buat manusia itu sendiri. Nah, baik, pertanyaan berikutnya agak panjang. Saya punya saudara yang mempunyai warung makanan dan biasanya mereka menjual makanan ketika Ramadan dengan alasan mereka tidak punya uang untuk menghidupi diri mereka jika tidak jualan. Tahun ini saya menawarkan uang zakat saya kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup selama bulan Ramadan dengan syarat mereka tidak membuka warung makanan tersebut di siang hari Ramadan. Dan mereka menyetujuinya. Kemarin ketika saya telepon dengan mereka, istrinya mengatakan bahwa dia tetap jualan karena tidak bisa duduk-duduk saja di rumah, walaupun saya sudah memberikan uang zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama bulan Ramadan. Apakah zakat saya syah walaupun mereka tetap berjualan karena mereka mempunyai uang yang cukup dari hasil jualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka pada bulan Ramadan tersebut? Atau apakah zakat saya tetap sah karena sebenarnya mereka tidak dibenarkan menjual makanan di siang hari Ramadan karena mereka saling tolong-menolong dalam kemungkaran? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah, pertama yang perlu kita ketahui, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apa hukumnya orang berjualan di siang hari bulan Ramadan dengan alasan bahwasannya ada orang-orang yang non-Islam atau orang-orang yang haid yang memang tidak puasa atau kaum musafir yang mereka akan membeli makanan di tempat kita. Kan seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Maka di sana ada fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, tidak boleh seseorang menjual makanan walaupun ditujukan kepada orang kafir sebagaimana maksud dan tujuan untuk memuliakan bulan Ramadan. Bagaimana cara dia memuliakan Ramadan? Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Faman syahida minkumul syahra falyusum." Barang siapa yang seseorang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Apakah berpuasa untuk dirinya sendiri atau ya dia menghalangi manusia untuk tidak dia tidak berpuasa dengan cara membuka warungnya. Jelas ya? Jadi Syekh Saleh Fauzan berdalilkan dengan dalil ini tidak boleh seseorang berjualan di bulan Ramadan untuk memuliakan bulan Ramadan itu sendiri. Makanya sebagian para ulama menyebutkan ketika seseorang ya dia melakukan perjalanan safar, misalnya antum berjalan terbang dari Tokyo ke Jakarta. Nah, karena antum musafir, antum bisa buka puasa di Tokyo. Ya, antum sudah tidak berpuasa. Sampai ke Jakarta atau sampai ke tempat rumah antum misalnya sudah jam 4 sore, jam 3 sore, jam 3 siang misalnya. Kan apakah boleh kita makan dan minum setelah kita tiba di rumah kita yang mana kita tadi sudah berbuka puasa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama di antara Syafi'iyah mengatakan boleh bagi dia untuk tidak tetap berpuasa, tidak berpuasa karena hukum asalnya tadi dia tidak berpuasa, tetapi untuk memuliakan bulan Ramadan jangan dia makan dan minum. Jangan dia makan dan minum untuk memuliakan Ramadan. Ini merupakan daripada adab kita kepada ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada pun seorang mengatakan tetap dia wajib berpuasa, ketahan dirinya, tapi puasanya tetap dia qadha. Ini menunjukkan bagi kita keagungan bulan Ramadan tersebut. Jelas ya? Nah, yang kedua, ya ketika dia memberikan zakat yang mana orang tersebut mengaku bahwasanya dia tidak mencukupi kebutuhan kalau dia tidak berjualan. Kan seperti itu. Kemudian dia berikan zakat. Dia memberikan zakat kepada orang yang sudah tepat atau belum? Dia sudah memberikan zakat kepada orang yang tepat. Karena memang dia mengaku tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi orang yang diberikan zakat itulah yang tidak amanah. Maka itu urusan dia dengan Allah. Adapun si pemberi zakat, dia telah menyalurkan zakat pada tempatnya. Wallahu'alam. Next, pertanyaan berikutnya. Kita tahu bahwasanya ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwasanya hadis ahad itu untuk masalah akidah tidak diterima. Apakah ini termasuk penyimpangan terhadap sunnah atau pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW? Tapi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, ini merupakan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang muncul bukan hanya hari ini tapi telah muncul di zaman-zaman sebelumnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau telah membantah dengan menelanjangi orang-orang Mu'tazilah yang mereka berdalilkan ya berhujjah bahwasanya hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah akidah. Namun kita sebagai seorang penuntut ilmu memang harus membaca hal yang seperti ini karena mereka membuat dalil-dalil. Di antara dalil yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah ya yang mereka menolak hadis ahad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau sholat asar dengan 2 rakaat. Datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, apa kisru sholat? Ya Rasulullah, apakah engkau telah mengakhirkan sholatmu? Apakah engkau telah meringkas sholatmu?" Kemudian Nabi percaya langsung terima atau tidak? Rasulullah bertanya orang yang sekelilingnya. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak menerima berita dari satu orang. Jelas di sini? Tetapi Nabi SAW bertanya kepada orang yang lainnya. Hadis-hadis seperti ini akan mereka gunakan untuk menanamkan keraguan di tengah muslimin bahwasanya hadis ahad itu tidak bisa digunakan. Bisa difahami? Nah, ini adalah salah satu metode al-batil al-hawa, menggunakan sesuatu yang mutasyabih dan meninggalkan sesuatu yang muhkam. Telah datang hadis-hadis yang muhkam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima khabar yang walaupun datang dari seorang sahabat tanpa Rasulullah bertanya kepada yang lainnya. Kan seperti itu. Di antara hadisnya, datang seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut telah menyelatak kami dengan sholat yang panjang. Ada enggak Rasulullah, mana yang lainnya? Betul enggak dia sholat panjang?" Kan enggak ada. Diterima langsung oleh Nabi. Dan begitu juga ada seorang laki-laki mengatakan dia punya pemimpin yang mana pemimpinnya itu setiap dalam sholat selalu membaca Qulallahu Ahad. Ditutup dengan Qulallahu Ahad. Didengar enggak oleh Nabi SAW? Didengar oleh Rasulullah SAW. Ini adalah pangkal dari masalah yang mana khobar dari satu orang itu diterima oleh Rasulullah. Adapun pada waktu itu Nabi SAW itu adalah mimbabi tathbut. Lesa mimbabi radul khobar. Bukan bab untuk menolak dari khobar itu sendiri, tetapi sebagai bab untuk menambah keyakinan. Dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Ya sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini kaifa tuhyal mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'ina qalbi. Ya Allah, nampakkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan dari sesuatu yang mati kemudian engkau hidupkan. Awal, tidakkah kau beriman kepadaku? Aku beriman kepadamu, ya Allah. Ilmu yakin itu sudah ada. Tetapi Nabi Ibrahim meminta apa? Ainul yakin. Bisa difaham ya? Sehingga bukan berarti Nabi Ibrahim ragu dengan ilmunya, kemampuannya Allah. Enggak. Makanya orang jangan salah faham. Wah, Nabi Ibrahim saja ragu dengan ilmunya Allah. Enggak, Nabi Ibrahim enggak ragu dengan ilmunya Allah. Ilmu yakin itu sudah ada pada Nabi Ibrahim. Maksudnya Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Allah mampu menciptakan, itu ilmu yakin. Tapi ada namanya haqqul yakin dan ainul yakin. Bisa difahami di sini? Taib, inilah yang harus kita faham. Maka jelas ini merupakan keyakinan yang batil. Jelas ini merupakan keyakinan yang keliru, yang menyelisih daripada akidahnya ya para imam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kaidahnya, selama hadis tersebut sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara kaidah-kaidah ilmu hadis, maka wajib kita terima hadis tersebut, apakah dalam masalah ibadah ataukah dalam permasalahan muamalah. Jelas ya, dan Ibnu Qayyim menyebutkan atau yang lainnya bahwasanya syubhat hadis ahad ayufidu dhon, ini merupakan syubhatus syaitaniyah yang ingin menanamkan keraguan di tengah-tengah muslimin akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini menyelisih akidah? Jelas ini akan menyelisih akidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang punya pemikiran seperti ini, mereka kalau kita tanya itu akan memiliki kesamaran dalam agama mereka, dalam keyakinan mereka. Ya, boleh Anda meyakini azab kubur, boleh Anda tidak meyakininya. Boleh Anda yakin kepada nikmat kubur, boleh Anda tidak meyakininya. Kenapa? Karena hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini adalah hadis ahad. Dan hadis ahad itu masih memiliki prasangka, sementara keyakinan itu harus dibangun di atas hujjah yang kuat. Itu menurut mereka. Ini kan berbahaya. Ya, bisa menjerumuskan mereka naudzubillah kepada keyakinan-keyakinan kufur, menolak sesuatu perkara yang sudah jelas dalam perkara agama. Namun seperti kita sebutkan di awal apa pembahasan kita sebelumnya, ada di sana syurut wal mawani, ada muta'awil ketika dia mengingkari perkara-perkara tersebut. Jelas